Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi syarhi Al-Ajurumiyah. Dan kitab ini dikarang oleh Asy-Syaikh Malik bin Salim hafizahullah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan tentang al-athaf. Masya Allah muslimin, azaniyallahu wa iyyakum, para pendengar Radio Madinah Kota Tegal yang berbahagia. Ya, kita lanjutkan tsaniha atau tsanian, ya, halaman 124. Silakan dibuka. Tsanian al-athfu. Ya, yang kedua athaf. Athaf ini kelompok tawabi yang kedua dari empat, ya. Yang pertama na'at, kemudian yang kedua ini ataf, ya. Ketiga taukid, kemudian yang keempat adalah badal. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, telah berkata musannif, yakni pengarang kitab Al-Ajurumiyah, Ibnu Ajurum As-Sunhaji rahimahullah ta'ala, babul atfi wa huruful atfi asyarah, wa hiya al-wawu wal-fa'u wa thumma wa au wa am wa imma wa bal wa la walakin wa hatta fi ba'd al mawadi'. Bab ataf, ya, huruf-huruf ataf ada 10 dan dia itu adalah al wawu, ya. Jadi huruf ataf ini ada 10. Wawu artinya dan, ya, fa artinya maka, kemudian thumma ini artinya kemudian, au atau, kemudian am ataukah. Ya, jadi au sama am ini sama-sama diartikan atau. Hanya saja am ini digunakan untuk bertanya. Kemudian yang keenam imma, ya, ada kalanya. Kemudian bal bahkan, la artinya tidak, lakin artinya akan tetapi, kemudian hatta, ya, di sebagian tempat. Kita lihat asyar, ya, syarahnya, penjelasannya. Anna'u tsani minat tawabi' al-athfu. Jenis yang kedua dari at-tawabi adalah ataf. Ya, kita lihat catatan kakinya. Idza arata an tukhbira an maji'i Zaid wa Amr, ya, fa badal an tadhkura jumlatain. Ihdahuma ja'a Zaidun wa thaniyah ja'a Amrun. Yakfi an tadhkura al-fi'la maratan wahidah wa tati ba'dahu bil ismain munfasilain bi wawin. Fataqul ja'a Zaidun wa Amr. Fama ba'da al-wawi yusamma ma'tufan wa ma qablaha yusamma ma'tufan 'alaih. Nah, apabila, ya, kamu ingin mengabarkan tentang kedatangan si Zaid dan si Amr, maka sebagai ganti dari engkau mengatakan dua kalimat, ya, salah satunya ja'a Zaidun dan yang kedua ja'a Amrun, maka cukup bagi kamu untuk menyebutkan fi'ilnya sekali saja. Engkau datangkan setelahnya dua isim yang berbeda dengan wawu ataf, ya, sehingga kamu katakan ja'a Zaidun wa Amr, ya, ja'a Zaidun wa Amrun. Jadi huruf ataf ini fungsinya untuk meringkas pembicaraan daripada kita mengatakan ja'a Zaidun, ja'a Amrun, ya, padahal perbuatannya sama, ya, maka diringkas dengan wawu ataf, ja'a Zaidun wa Amrun, seperti itu. Karena makna dari ja'a Zaidun wa Amr ini artinya ja'a Zaidun wa ja'a Amrun. Ya, jadi salah satu fungsi huruf ataf adalah untuk meringkas kalimat, ya. Fama ba'dal wawi yusamma ma'tufan. Maka apa yang ada setelah wawu, ya, wawu ataf ini disebut sebagai ma'tuf. Wa ma qablaha yusamma ma'tufan 'alaih. Ya, sedangkan apa yang ada sebelum wawu ini disebut ma'tuf 'alaih. Jadi kalau kalimatnya ja'a Zaidun wa Amr, ya, maka Amr ini sebagai ma'tuf. Adapun Zaid adalah ma'tuf 'alaih. Dan yang berlaku dalam hukum ataf ma'tuf, ya, ma'tuf i'rabnya mengikuti ma'tuf 'alaih. Kemudian ta'rifu huwa atabi'u al-mutawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil 'athfi. Definisi dari ataf, ya, adalah kata yang mengikuti, ya, yang menengahi di antaranya dan di antara kata yang diikutinya dengan salah satu huruf ataf. Nah, memang pembahasan ataf ini merupakan pembahasan tawabi yang paling mudah. Kenapa dikatakan mudah? Karena ciri-cirinya sangat jelas, ya. Pasti ada huruf ataf yang 10. Nah, kita tidak perlu melihat dari bentuk-bentuknya, tapi dengan melihat adanya huruf ataf, ya, di situ, maka kita bisa mengenali bahwa kalimat ini merupakan kalimat yang mengandung ataf dan ma'tuf. Nah, kita bisa melihat dalam kitab Qutrunada dan Ibnu Aqil. Nah, silakan nanti bisa dilihat dalam referensi tersebut. Kemudian misaluhu jaa Zaidun wa Amrun. Ya, contohnya Zaid dan Amr telah datang. I'rabuhu jaa fi'lun madin, Zaidun fa'ilun marfu'un wa huwa ma'tufun 'alayh. Wa Amrun al-wawu harfu 'athfin, Amrun ma'tufun 'ala Zaidin marfu'un mithluhu wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah 'ala akhirih. Nah, jadi Amr ini kenapa dia marfu? Karena mengikuti Zaid, ya, mengikuti kata Zaidun yang juga dibaca rofa. Jadi Amrun adalah ma'tuf, adapun Zaidun ini ma'tuf alaihnya. Dan wawunya adalah huruf ataf. Nah, ini cara mengi'rab ataf dan ma'tuf. Dan ma'tuf alaih ini seperti biasa, ya, dia bukan kedudukan khusus seperti mudhaf. Ma'tuf alaih hanyalah alasan adanya ma'tuf, ya, sehingga yang menempati kedudukan ma'tuf alaih itu sudah pasti, ya, sudah menempati kedudukan selainnya. Ya, kita lanjutkan. Wa huruful 'athfi 'ala sahih tis'atun. Huruf ataf menurut pendapat yang paling sahih ini ada 9. Ini masya Allah, ini syarah dari sang penulis, ya, dari Al-Mumti Al-Ajurmiyah. Huruf ataf ini menurut pendapat yang paling sahih. Nah, kita lihat catatan kakinya. Bi'isqati imma, ya, bi'isqati imma yunzar syarah Ibnu Aqil dan syarah Qutrunada wal Kawakib. Dengan menggugurkan imma, ya, dengan tidak menganggap imma sebagai huruf ataf. Ya, kenapa imma tidak dianggap sebagai huruf ataf? Karena setiap kali ada imma, ya, dalam kalimat dalam bahasa Arab pasti ada wawu di tengah-tengahnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang menjadikan dia ataf bukan imma, ya, tapi wawu huruf atafnya. Nah, seperti dalam Al-Qur'an, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Nah, lihat di situ antara dua imma ada wawunya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang menjadikan dia sebagai ataf bukan huruf immanya, ya, tapi huruf wawunya. Ya. Nah, kemudian kita lihat, ya, huruf-huruf ataf di sini ahaduha al-wawu. Li mujarradil jam'i bainal muta'atifaini nahu wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Ya, pertama al-wawu. Nah, wawu ini memberikan faedah musyarakah, keikutsertaan dengan tanpa urutan. Ya, ini wawu. Contohnya jaa Zaidun wa Amr. Nah, kalau dalam Al-Qur'an ini diambil wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Nah, kalau kita mengatakan jaa Zaidun wa Amr, ya, ini tidak menunjukkan bahwasanya Zaid datang duluan. Ya, karena jaa Zaidun wa Amrun bisa jadi Zaid datang duluan, bisa jadi Amr datang duluan. Ya, ini bisa jadi bareng-bareng, ya, karena memang wawu itu min ghairi tartib, ya, dengan tanpa adanya urutan. Kemudian athani alfa, ya, li tartib wa ta'kib. Nah, contohnya thumma amatahu fa akbaro, atau misalkan jaa Zaidun fa Amrun. Nah, kedua alfa untuk menunjukkan urutan dan hubungan sebab akibat. Ya, kita lihat catatan kakinya. At-tartib huwa an yaqa'a tsani ba'da al-awwal. Tertib ini adalah yang kedua terjadi setelah yang pertama. Jadi kalau kita mengatakan jaa Zaidun fa Amrun, ya, ini menunjukkan bahwasanya yang datang itu Zaid dulu, habis itu baru Amr. Nah, ini kemudian ta'kib. Apa itu ta'kib? Wa ta'kib an yakuna aqbatun bila muhlah. Ya, bahwasanya hubungan sebab akibatnya ini dengan tanpa adanya jeda. Jadi kalimat jaa Zaidun fa Amr, ya, ta'kib itu sebab akibat. Yang artinya yang menyebabkan Amr datang itu adalah si Zaid. Ya, jadi kalimat jaa Zaidun fa Amr ini menunjukkan bahwasanya Amr datang dengan sebab si Zaid datang. Kalau Zaid tidak datang, maka Amr tidak datang. Nah, itu. Dan waktunya langsung. Jadi begitu si Amr tahu si Zaid datang, maka si Amr datang. Ya, contohnya jaa Zaidun fa Amr. Maksudnya seperti itu. Secara urutan Zaid dulu baru Amr. Secara alasan Amr datang dengan sebab si Zaid datang. Nah, ini yang disebut dengan tartib wa ta'kib. Kemudian atsalitsu summa li tartib wa tarohi. Ya, ketiga summa, ya, contohnya jaa Zaidun summa Amr. Ketiga summa. Summa ini artinya kemudian. Untuk tertib urutan, ya, jadi sama dengan fa, ya, sebagai urutan. Contohnya jaa Zaidun summa Amr. Ya, datang si Zaid kemudian Amr, atau si Zaid datang kemudian Amr. Ini tertib. Artinya Zaid datang setelah itu kemudian baru si Amr. Nah, kita lihat catatan kakinya. Watarohi an yaka'athani ba'dal awal bimuhlah. Yang dimaksud dengan tarohi adalah terjadinya yang kedua setelah yang pertama bimuhlah, dengan adanya jeda. Nah, jadi ada waktunya. Nah, kalau kita mengatakan jaa Zaidun summa Amr, maka bisa jadi si Zaid datang, ya, kemudian 5 menit atau 15 menit kemudian baru si Amr datang. Nah, jadi tidak langsung. Ini namanya jeda, ya. Ini membedakan antara alfa dengan summa. Kemudian ar-rabi yang keempat, au lidalalati ala ahadi syai'ain nahu jaa Zaidun au Amr. Keempat, au, ya, untuk menunjukkan pilihan, ya, salah satu dari dua. Nah, contohnya jaa Zaidun au Amr, telah datang si Zaid atau si Amr. Jadi au di sini itu litakhir, untuk pilihan salah satunya, ya, tidak mungkin dua-duanya. Kalau kita mengatakan jaa Zaidun au Amr, ah, ini salah satunya yang datang, apakah si Zaid atau Amr. Kemudian al-khamis am, ya, li talabi ta'yin ba'da hamzatil istifham nahu Zaidun jaa am Amr. Kelima, am, untuk menuntut adanya ta'yin, ya, penetapan setelah hamzah istifham. Contohnya Zaidun jaa am Amr, ya, apakah Zaid yang datang ataukah Amr. Nah, memang am ini artinya atau, dan dia harus didahului oleh istifham. Ini yang membedakan antara au dengan am. Zaidun jaa am Amr, ya, apakah Zaid yang telah datang ataukah Amr. Ya. Kemudian as-sadis yang keenam, bal. Fungsinya apa? Lil idrab wa huwa al-i'rad amma qablaha. Nahu jaa Amrun bal Zaidun. Ya, keenam, bal, ya, ini untuk idrab. Apa itu idrab? Idrab yaitu menolak apa yang ada sebelumnya. Ya, contohnya jaa Amrun bal Zaidun. Telah datang si Amr, bahkan Zaid. Nah, ini artinya Zaid yang datang, ya, bukan Amr. Kemudian asabi la, ya, linafyi tanfil hukma anil ma'tuf. Nahu jaa Zaidun la Amrun. Ketujuh, la, ya, ini untuk nafi, menafikan hukum dari ma'tuf. Jaa Zaidun la Amr. Ya, Zaid telah datang, tidak si Amr, atau Amr tidak. Artinya Amr ini tidak datang. Kemudian atsamin lakin, ya, yang kedelapan, lakin lil istidrak nahu ma jaa Amrun lakin Zaidun. Istidrak ini artinya mempertentangkan yang pertama dengan yang kedua. Ya, contoh di sini ma jaa Amrun lakin Zaidun. Amr tidaklah datang, akan tetapi Zaidlah yang datang. Nah, jadi ini mempertentangkan, ya, kalau si Amr tidak datang, ya, sebagai lawannya Zaidlah yang datang. Atas yang ke-9, hatta, ya, lil jam'i bainal muta'atifain. Nahu yamutun nasu hatta al-anbiya. Ya, ke-9, hatta, ini fungsinya adalah untuk menghimpun dua ma'tuf. Nahu, contohnya, yamutun nasu hatta al-anbiya. Contoh, para manusia itu mati sampai para nabi pun mati. Wa'adda ibnu Ajurum min hurufil atfi imma. Nahu jaa imma Zaidun wa imma Amrun. Dan ibnu Ajurum ini menggolongkan imma sebagai bagian dari huruf atof. Nah, contohnya jaa imma Zaidun wa imma Amrun. Telah datang, ya, ada kalanya Zaid dan ada kalanya Amr. Wal madhhabu sahih fi imma hadhihi annaha laysat harfu 'athfin. Ya, laysat harfu 'athfin wa innama hiya harfu tafsilin, ya, wal 'athif huwa al wawu. Pendapat yang sahih ya dalam masalah imma bahwasanya ia bukanlah huruf ataf, hanya saja ia huruf tafsil, ya. Jadi imma ini merupakan huruf tafsil. Wal 'athif huwa al wawu. Nah, yang menjadikan dia ataf adalah huruf wawunya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa semua contoh yang ada imma ya pasti diantaranya ada wawunya. Nah, inilah yang menunjukkan bahwasanya yang menjadikan dia ataf bukan immanya tapi wawunya. Qala Asyuhail, ya, qala Asyuhail, Asyuhaili, mata ra'aita harfan min hurufil 'athfi ma'al wawi fal wawu huwa al-'athifah dunahu. Intaha nataijul fikr. Nah, berkata Asyuhaili, kapan saja kamu melihat adanya huruf dari huruf-huruf ataf yang bersama dengan wawu, maka wawu itulah yang menjadi huruf atafnya, bukan yang lainnya, ya. Jadi kalau ada huruf yang di apa dikatakan huruf ataf tapi wawunya, ya, maka yang menjadikan dia ataf bukan huruf tersebut tapi huruf wawunya, ya, seperti imma. Nah, kita lihat fawaid wa tanbihat, faedah-faedah dan catatan-catatan khusus. Faedah pertama, an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Dari Hudzaifah, ya, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Janganlah kamu mengatakan masya Allah wa syaa fulan, betapa kehendak Allah dan kehendak fulan. Walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Akan tetapi katakanlah betapa kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Nah, jadi kita tidak boleh mengatakan masya Allah wa syaa fulan. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya, bahwa wawu itu maknanya adalah musyarakah, ya. Dan tidak mungkin keinginan Allah itu disertai keinginan manusia. Nah, ini salah satu bentuk adab, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan masya Allah thumma sya'a fulan, kehendak Allah kemudian kehendak fulan, pakai thumma, ya. Kemudian qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin li'anna thumma litartib wa tarakhi fatufidu anna al-ma'tufa aqallu rutbatin min al-ma'tufi 'alaih. Intaha al-qaulul mufid. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang ketika menjelaskan makna hadis ini, beliau mengatakan li'anna thumma litartib wa tarakhi. Karena sesungguhnya thumma itu untuk tartib, ya, urutan, wa tarakhi jeda, jeda waktu, ya. Fatufidu annal ma'tuf. Nah, kemudian thumma ini memberikan faedah bahwasanya ma'tufnya aqallu rutbah, lebih rendah derajatnya atau lebih rendah urutannya minal ma'tuf alaih, dari ma'tuf alaihnya. Jadi kalimat masya Allah thumma sya'a fulan ini menunjukkan kalimat bahwa fulan kedudukannya tentu lebih rendah, ya, daripada ma'tuf alaihnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab Al-Qaulul Mufid jilid 2 halaman 103. Kemudian faedah yang kedua, athfu thumma lil ismil mufrad, ya, lam yaka fil Quran wa innama ja'at atifatun lil jumlah. Intaha tirasat li uslubil Quran. Huruf ataf thumma ini untuk isim mufrad tidak terdapat dalam Al-Quran. Hanya saja thumma dalam Al-Quran itu adanya untuk jumlah. Nah, ini sebagai informasi tambahan saja. Kemudian faedah yang ketiga, yustarotu fi la walakin wa am wa hatta an yakuna al-ma'tuf biha isman mufradan. Ya. Qala Ibnu Hisham wa bal ala sahih al-Mughni. Ya, disyaratkan pada huruf ataf la walakin wa am wa hatta bahwasanya ma'tufnya itu isim yang mufrad. Ya, tidak boleh yang jumlah yang bukan mufrad. Ini berkata Ibnu Hisham, begitu juga bal menurut pendapat yang sahih. Ya, bisa dilihat di kitab al-Mughni. Ya, jadi la, lakin, am, hatta, kemudian bal ini disyaratkan bahwasanya ma'tufnya harus isim mufrad. Kemudian faedah yang keempat, lam yaka hatta al-atifah fil Qur'anil Karim ala sahih. Wa kadzalika lakin al-atifah yunzar dirasat li uslubil Qur'an. Ya, di sini tidak terdapat hatta. Ya, hatta tidak terdapat yang merupakan huruf ataf di dalam Al-Qur'an. Ini menurut pendapat yang sahih. Ya, begitu pula lakin. Huruf ataf tidak pula terdapat dalam Al-Qur'an. Ini bisa dilihat dalam kitab Dirasat li uslubil Qur'an. Nah, kemudian faedah kelima, masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum, min syurutil ma'tuf bi hatta an yakuna ba'dhan minal ma'tufi alaih aw juz'an minhu. Di antara syarat-syarat ma'tuf dengan hatta, bahwasanya ma'tufnya itu harus bagian atau juz'an. Ya, ini sebagian dari ma'tuf alaih. Ya, nahwu akaltu samaka hatta rasaha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Ya, ini contohnya kayak gitu. Kita tahu bahwasanya kepala itu bagian dari ikan. Jadi ini syarat dari penggunaan hatta. Ya, akaltu samaka hatta rasaha. Aku makan ikan hingga kepalanya. Wa fi qaulil musannif wa hatta fi ba'dil mawadi isyaratun ila anna al-athfa hatta qalil. Bi hatta qalil, ya. Dan perkataan musannif hatta di sebagian tempat ini adalah isyarat, ya, merupakan isyarat bahwasanya huruf ataf dengan hatta ini sedikit penggunaannya. Fahiya turabu harfu jarin idza dakhalat ala ismin majrur au mudhari mansub, ya, li annaha takunu jaratan lil masdaril muawwal min an al mudmarah wal fi'l al mudhari. Maka hatta di'rab sebagai huruf jar, ya, apabila masuk kepada isim majrur atau fi'l mudhari yang mansub, karena hatta ini menjadi huruf jar untuk masdar muawwal an mudmarah, ya, dan juga fi'il mudhari. Nah, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wasalamun hiya hatta matla'il fajar. Ya. Nah, di sini yang menjadi contoh hiya hatta matla'il fajar. Jadi hatta ini bisa jadi huruf jar. Contohnya ayat tersebut. Kenapa matla'i di kasrah? Ya, karena hatta di sini sebagai huruf jar. Kemudian contoh lain adalah firman Allah wa kulu washrabu hatta yatabayyanu. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya hatta ini bisa juga termasuk huruf yang menasabkan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana. Ya, nunnya itu di fathah. Turabu harfu ghayah wa ibtida. Idza dakhalat 'ala al-fi'li al-madhi. Nahwu qali ta'ala hatta zurtumul maqabir. Nah, kalau hatta kemasukan atau masuk kepada fi'il madhi, maka dia di'irab sebagai huruf ghayah wa ibtida. Nah, ini cara mengirab saja, ya. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum, mungkin sampai sini dulu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita tutup subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Para pendengar Radio Madinah Kota Tegal yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita, ya, dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah. Nah, kita lanjutkan pada kelanjutannya, yakni pembahasan ataf, ya, halaman 126. Hukum ma'tuf dengan huruf ataf, ya, hukmul ma'tuf bi harfil atfi. Hukum ma'tuf dengan huruf ataf. Qala al-musannif fa in atafta biha ala marfu' rafa'ta aw ala mansub nasabta aw ala makhfud khafata aw ala mazum jazamta taqulu qama zaidun wa amr وَرَأَيْتُ زَيْدًا وَعَمْرًا وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَعَمْرٍ وَزَيْدٌ لَمْ يَقُمْ وَلَمْ يَقْعُدْ. Berkata musannif Ashan Haji, ya, Ibnu Jurum Ashan Haji, maka jika engkau atofkan ya, ia atas yang marfu, maka engkau rofakan. Atau atas yang mansub, ya, engkau nasobkan. Atau atas yang majrur, engkau jarkan. Atau atas yang jazm, engkau jazmkan. Jadi ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaih. Ya, kalau ma'tuf alaihnya marfu, maka marfu. Kemudian kalau ma'tuf alaihnya nasob, ya, atau mansub, maka mansub. Ya, kalau ma'tuf alaihnya majzum, maka marfu apa? Majzum juga. Taqulu qama Zaidun wa Amrun. Ya, contohnya qama Zaidun wa Amrun. Zaid telah berdiri dan Amr demikian juga. Atau telah berdiri si Zaid dan si Amr. Nah, ini contoh untuk yang ma'tuf alaihnya marfu. Kemudian waraitu Zaidan wa Amran. Ya, aku melihat si Zaid dan si Amr. Nah, ini contoh yang ma'tuf alaihnya berupa mansub, ya, dibaca nasab. Kemudian wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Nah, ini contoh yang majrur. Ya, aku berpapasan dengan Zaid dan Amr. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir wa Zaidun lam yaqum wa lam yaqud. Nah, ini contoh yang mazum. Ya, Zaid tidak berdiri dan tidak pula duduk. Asyara penjelasannya, ba'da an dzakara al-musannifu ahruf al-athfi adba'a dzalika bi bayani hukm al-ma'tufi biha wa annahu yadba'u al-ma'tufa 'alayhi fi i'rabihi. Penjelasannya, ya, setelah musannif menjelaskan atau menyebutkan huruf-huruf athaf, ya, kemudian ia mengiringi pembahasannya dengan menjelaskan hukum ma'tuf, ya, dengan huruf ataf, dan bahwasanya ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaih dalam hal i'rabnya saja. Nah, jadi salah satu kemudahan kita memahami huruf ataf satu-satunya yang harus sama dalam pembahasan ataf ma'tuf ini hanya i'rabnya saja. Ya, masya muslimin, ketika kita membahas na'at ini banyak sekali yang sama selain i'rabnya, ya, dan juga masalah ta'rif dan tankirnya, ya, masalah ma'rifah dan nakirahnya. Kemudian masalah adatnya, ya, bilangannya seperti itu. Tapi kalau kita membahas ataf dan ma'tuf, ini yang harus sama hanya satu, yaitu i'rabnya. Kalau marfu maka marfu, ya, kalau majzum ya majzum, kalau mansub ya mansub, nah, hanya sebatas itu saja. Nah, tidak ada syarat yang lainnya. Nah, jadi insyaallah ini sangat mudah. Fa idza kana al-ma'tuf 'alaihi marfu'an kana al-ma'tuf marfu'an. Nahwu qalihi ta'ala wa shadaqa Allahu wa rasuluhu. Fa qawluhu rasuluhu ma'tufun 'ala ma qablahu wa huwa lafdhul jalalah Allah. Wal ma'tuf yatba'u al-ma'tuf 'alaihi fi i'rabihi. Tabi'ahu fi raf'ihi wa 'alamat raf'ihi ad-dhammatu. Ya. Jadi ma'tuf 'alaihnya marfu, ya, maka ma'tufnya juga marfu. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wasadaqallahu wa rasuluhu, ya, dan maha benar Allah dan juga rasulnya. Ini surat Al-Ahzab ayat 22. Fa qawluhu rasuluhu ma'tuf 'ala ma qablahu. Ya. Bahwasanya kata rasuluhu itu diatofkan kepada ma qablahu, ya, isim sebelumnya, yaitu apa? Lafdzul jalalah Allah. Wal ma'tufu yatba'ul ma'tuf 'alaihi fi i'rabihi. Adapun ma'tuf, ya, yang diatofi ini mengikuti ma'tuf 'alaihi, ya, di dalam i'rabnya. Tabi'u fi raf'ihi, ya, mengikuti pada rafa'nya. Wa 'alamat raf'ihi ad-dhammatu. Ya, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian wa in kana al-ma'tuf 'alaihi mansuban kana al-ma'tufu mansuban. Nahu qalihi ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu. Ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Nah, di sini karena Allah, ya, di sini maf'ul bih, maka dia mansub, ya, karena Allah lafdzul jalala ini mansub. Maka rasula, ya, kata rasul ini juga mansub, ya, karena dia ma'tuf ke kata Allah, maka ia mansub. Ya. Makanya di sini dikatakan faqauluhu rasulahu ma'tufun ala maqablahu tabi'ahu fi nasbihi. Ya, wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahira ala akhirihi. Kemudian wa in kana al-ma'tufu alaih majzuman majruran kana al-ma'tuf majruran nahu qalihi ta'ala aminu billahi wa rasulihi. Ya, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini contoh untuk billahi wa rasulihi. Kata Rasul ini mengikuti lafzul jalalah Allah yang majrur. Ya, sehingga kata Rasul ini pun ikut majrur. Ya, faqauluhu rasulihi ma'tufun ala ma qablahu tabi'ahu fi jarrihi wa alamatu jarrihi al-kasratu zahirah fi akhirihi. Kemudian wa in kana al-ma'tufu alaih majzuman kana al-ma'tufu majzuman. Kalau ma'tuf alaihnya itu majzum, ya dibaca jazm, maka ma'tufnya itu juga majzum, ya dibaca jazm. Nahu qalihi ta'ala wa in tu'minu wa tattaqu. Ya, dan jika kalian beriman dan juga bertakwa. Masyaallah muslimin, fa qawluhu tattaqu ma'tufun 'ala ma qablahu wa huwa tu'minu. Ya. Kalimat tattaqu yaitu ma'tuf diathafkan kepada ma qablahu, fi'il yang sebelumnya yaitu tu'minu, wal ma'tuf yatba'ul ma'tuf 'alaihi fi awrabihi. Nah, sehingga ma'tuf itu mengikuti ma'tuf 'alaihi di dalam i'rabnya. Tabi'ahu fi jazmihi, yang mengikuti jazmnya. Wa 'alamatu jazmihi hadfun nun. Dan tanda jazmnya adalah menghilangkan nun. Ya, jadi contohnya wa in tu'minu wa tattaqu. Tu'minu yang menjadikan mazum ini adalah kalimat jawab syarat dengan in, ya, wa in tu'minu. Ya, in tu'minu. Adapun tattaqu kenapa mazum? Ya, kenapa mazum juga? Ini karena ma'tuf ke kalimat tu'minu yang mazum, ya, sehingga tattaqu ini ikut-ikutan di mazum. Wallahu alam bisawab. Ya, kita lihat catatan kakinya. Qaulul musannif Zaidun lam yaqum wa lam yaq'ud. Ya. Nah, kan tadi kita menjelaskan ya contoh ataf ma'tuf yang mazum. Nah, Ibnu Ajurum Mason Haji ini menggunakan contoh Zaidun lam yaqum wa lam yaq'ud. Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Nah, di sini ada keterangan dari Syekh Salim bin Matar, ya. Syekh Malik, ya, Malik bin Matar, ya, beliau pengarang Al-Mumti fi Syahri Al-Ajurumiyah. Beliau mengatakan saqata min nuskhatil makudi wa ra'i. Nah, contoh ini gugur dari nuskha al-makudi, ya, walaysa al-jazmu fi yaq'ud bil athfi wa inama bil lam, ya. Dan contoh Zaidun lam yaqum wa lam yaq'ud, ya, yang menjadikan yaq'ud itu mazum bukan atofnya, huruf wawunya yakni wa, ya, tapi lamnya, ya, huruf lamnya ini yang menjadikan kalimat tersebut yaq'ud itu disukun atau di jazm. Wa tashihul mithal Zaidun lam yaqum wa yaq'ud. Dan sebagai koreksi contoh, ya, jadi menurut Syekh Malik bin Salim ini kalau Zaidun lam yaqum wa lam yaq'ud, nah ini bukan contoh atof ma'tuf, ya, memang wawunya huruf atof, tapi yang menjadikan mazum ini adalah lamnya, lam yaq'ud. Ya, kalau kita mau mengoreksi contoh ini, nah, agar betul, ya, secara kaidah kita mengatakan Zaidun lam yaqum wa yaq'ud, ya. Jadi lamnya ini tidak diulang, ya, tidak diulang dua kali. Ini sudah cukup kita mengatakan Zaidun lam yaqum wa yaq'ud. Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Kemudian wal ansabu law qala Zaidun lam yakul wa yashrab, ya. Dan yang paling asan, yang paling bagus, ya, kalau sekiranya musannif ini mengatakan Zaidun lam yakul wa yashrab, ya, Zaid tidak makan dan tidak minum, ya. Kenapa yang lebih tepat yang seperti ini, ya? Karena makan dan minum ini dua perbuatan yang beriringan, ya, sehingga lebih cocok untuk dijadikan contoh itu. Karena kalau contoh Zaidun lam yakum wa yaqut ini kurang beriringan, ya, karena lawannya berdiri, Ini tidak mesti duduk, ya. Bisa jadi tiduran, bisa jadi rebahan atau sebagainya. Ya. Al-Thayyib mungkin barangkali cukup sampai di sini penjelasannya tentang hukum ma'tuf ya dengan huruf ataf, ya. Insyaallah pada pekan berikutnya akan kita sampaikan permasalahan berikutnya, yakni tentang at-taukid. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.